بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kita sekarang masuk ke hadis yang ke-33. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala dari Abdullah bin Abbas Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda law yuqan nasu bidawahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Seandainya manusia diberikan apa yang mereka klaim, yang mereka dakwakan, yang mereka tuduhkan, niscaya akan ada orang-orang yang mengklaim harta-harta suatu kaum dan mengklaim darah-darah mereka. Akan tetapi wajib adanya keterangan bukti bagi yang mengklaim, yang menuduh harus mendatangkan membawa bukti, dan sumpah bagi yang mengingkari. Hadithun hasanun rawahul Baihaqi wa ghayruhu hakadha wa ba'duhu fis sahihaini. Hadith hasan riwayat Al-Baihaqi dan selainnya, seperti ini lafadznya, dan sebagiannya ada di dalam kitab As-Sahihain Bukhari Muslim. Kita ambilkan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Hadha al-hadithu hadithun azimun wa huwa qa'idatun azimatun min qawa'idil qadha'i. Hadith ini adalah hadith yang agung, yang merupakan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah peradilan tentang masalah hukum persidangan atau peradilan. Haitsu qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, di mana dalam hadith ini Nabi alaihi salatu wassalam bersabda law yuqan nasu bidakwahum ay bima yad'una, seandainya manusia diberikan atau diberi apa yang mereka tuduhkan dan yang mereka klaim, yang mereka sangkakan, yang mereka tuduhkan. Wal mudda'i huwa alladhi yatlubu syai'an biyadi ghairihi, sedangkan al mudda'i yang mengklaim atau yang menuduh, yang membawakan atau yang memberikan dakwaan, dakwaan adalah orang yang menuntut sesuatu yang ada di tangan orang lain, menuntut sesuatu yang ada pada orang lain. Fal qadhi idza tahu al khasmani fa innahu yas'aluhuma, maka seorang qadhi, seorang hakim, apabila datang kepadanya dua orang yang berseteru, berselisih, bersengketa, maka yang harus dia lakukan adalah bertanya kepada keduanya. Dia harus menanyai keduanya, ayyukuma al-mudda'i, siapa di antara kalian berdua yang menuduh, al-mudda'i namanya, yang mengklaim. Thumma yabda'u bihi, kemudian kalau sudah jelas siapa yang menuduh, al-mudda'i, maka dia memulai bertanya kepada si al-mudda'i tadi, si penuduh tadi. Li'anna al-khasmaini mudda'in wa mudda'a alaih, dikarenakan dua orang yang berseteru tadi mesti satunya adalah yang menuduh, mengklaim, dan yang satunya lagi yang dituduh, yang diklaim. Fayabda'u bil mudda'i, maka sang hakim memulai bertanya, menginterogasi kepada yang menuduh. Li'annahu yadda'i khilafal asli, dikarenakan dia mengklaim, menuduh sesuatu yang bertentangan atau yang berbeda dengan hukum asal pada seseorang, yaitu terlepas dari tuduhan. Hukum asal pada seseorang adalah terlepas dari tuduhan dan klaim-klaim. Wa amal mudda'a alaih fahuwa baqin 'ala al-asli wal bara'ati. Sedangkan yang dituduh atau yang tertuduh, yang diklaim, maka dia pada hukum asalnya tetap di atas kebersihannya, tidak bersalah dan terbebas dari tuduhan hukum asalnya. Fa yaqulu, maka sang hakim berkata, ayyukuma al-mudda'i, siapa di antara kalian berdua yang menjadi penuduh? Aw yaskutu hatta yabda'ul mudda'i, atau sang hakim diam sampai yang menuduh memulai pembicaraan. Wala yaqulu, dan tidak boleh sang hakim berkata, ya fulan, madza 'indaka, wahai fulan, apa yang ada padamu, apa masalahmu? Tidak boleh seperti itu sampai jelas mana yang menuduh, mana yang dituduh. Hadza yukhsha ay yakuna tahayyuzan. Kalau dia atau sang hakim bertanya seperti ini, wahai fulan, dia enggak tahu siapa penuduh, siapa yang dituduh. Dia langsung bertanya kepada salah satunya, wahai fulan, apa masalahmu? Apa yang menjadi problem bagimu? Apa yang ada padamu? Kalau seperti ini, maka dikhawatirkan akan ada tahayyuz, yaitu sikap berpihak kepada salah satunya, sikap berat sebelah, tidak akan adil, akan ada kecenderungan untuk berat sebelah kalau tidak diketahui mana yang menuduh dan mana yang dituduh. Tsumma idza takallama al-mudda'i yatawajjahu ila al-mudda'a alaihi wa yatlubu minhu al-jawaba an da'wa khasmihi. Kemudian apabila yang menuduh sudah berbicara, maka sang hakim mengarah kepada yang dituduh dan meminta jawaban darinya atas tuduhan lawannya tersebut. Hadhihi usulul qadha'i. Inilah yang merupakan prinsip dalam sidang peradilan kehakiman. Fa idza tarafa al-mudda'a alaihi intahat al-qadhiyatu wa hukima alaihi. Maka apabila yang dituduh mengakui apa yang dituduhkan kepadanya, maka selesai masalah dan masalahnya dihukumi dengan tuduhan tersebut. Berarti langsung diselesaikan. Dia tidak mengingkari, bahkan mengakui, oh iya, memang saya, misalkan dia menuduh mengatakan kamu punya utang 1 juta. Dia mengatakan yang dituduh, iya, benar. Ya langsung harus bayar. Diselesaikan masalah tersebut sesuai dengan apa yang dituduhkan kepadanya. Wa idza ankara tuliba minal mudda'i atau minal mudda'i al-bayyinatu. Namun apabila yang dituduh mengingkari, menyangkal, tidak menerima tuduhan tersebut, maka yang menuduh diminta mendatangkan bukti. Wal bayyinatu ma yubinul haqqo wa yuwaddihuhu. Sedangkan yang namanya al-bayyinah, bukti, keterangan, adalah sesuatu yang menjelaskan dan menerangkan kebenaran, sesuatu yang benar. Itu bukti yang menjelaskan kebenaran atau sesuatu yang benar. Mana yang benar? Itu yang namanya al-bayyinah, menjelaskan dan menerangkan sesuatu yang benar. Wa hiya syahadatu syuhudi bi sihhati ma yad'ihi. Dan yang namanya al-bayyinah, keterangan, adalah persaksian para saksi tentang benarnya apa yang dituduhkan tersebut. Ada saksi-saksi atau ada barang bukti berupa data-data yang akurat, yang valid. Fa idza jaa bil bayyinati al-'adilati hukima 'alal mudda'a 'alaihi bimujabi asy-syahadati. Maka apabila yang menuduh datang dengan membawa bukti yang adil, yang nyata, yang valid, maka yang tertuduh, yang dituduh, dihukumi, diputuskan masalahnya berdasarkan konsekuensi dari persaksian atau keterangan tersebut, bukti tersebut. Wa idza lam ya'ti bi bayyinatin, namun apabila yang menuduh tidak mendatangkan bayyinah, bukti atau saksi, tuliba minal mudda'a alaihi ayyahlifa binafyi ma idda'ahu alaihi khasmuh. Apabila yang menuduh tidak mendatangkan bukti, maka diminta dari yang dituduh untuk bersumpah, yang isinya, isi sumpahnya adalah menafikan, meniadakan atau menyangkal apa yang dituduhkan kepadanya oleh lawannya tersebut. Faina kalawaba ayahlifa udhiya alaihi. Maka apabila yang dituduh mundur, menarik diri dan enggan untuk bersumpah, tidak mau bersumpah, maka masalahnya diputuskan berdasarkan tuduhan yang dituduhkan kepadanya, walaupun dia tidak punya bukti, tapi yang dituduh tidak mau bersumpah, maka berarti dia masalahnya diputuskan sesuai dengan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Wa in halafa bari'a. Namun kalau yang dituduh bersumpah dengan mengatakan demi Allah dia enggak benar, saya enggak pernah berhutang kepada dia. Begitu. Sumpah. Dia yang menuduh tidak punya bukti, apakah saksi atau surat kwitansi atau yang lainnya. Hanya menuduh, mengklaim si fulan punya hutang kepada dia sekian juta. Enggak ada buktinya, maka yang dituduh kalau memang itu tuduhan yang salah harus dibantah dengan sumpah. Kalau enggak mau bersumpah, tidak mau bersumpah berarti dianggap benar tuduhan tersebut. Namun kalau dia bersumpah, maka dia bari'a, terlepas dari tuduhan tersebut. Berarti tuduhannya tidak benar berdasarkan zahir dari sumpah yang dituduh. Terlepas dari benar tidak sumpah dia, yang jelas seperti ini aturannya, kaidahnya. Hadza huwa nizamul qada'i fil islami. Inilah aturan persidangan, peradilan dalam agama Islam. Nizamun mutqanun wa nazihun wa murihun. Aturan yang profesional dan yang menyenangkan serta menenangkan semua pihak. Fa fi hadzal haditsi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, maka dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, la yuqan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Seandainya manusia diberikan apa yang dituduhkan oleh mereka, niscaya akan ada sekian orang yang mengklaim menuduh harta-harta suatu kaum dan darah-darah mereka. Fal mudda'i rubbama yadda'i syai'an kabiran, maka orang yang mengklaim, yang menuduh, terkadang dia menuduh sesuatu, mengklaim sesuatu yang besar, yang banyak, berharga. Yadda'i anna khasmahu qatala. Bisa jadi dia menuduh, mengklaim bahwasanya lawannya itu telah membunuh keluarganya, ayahnya atau yang lainnya. Fayatalibu bil qisasi, akhirnya dia menuntut untuk mengqisas, menuntut qisas. Dia menuduh si fulan telah membunuh ayahnya, maka otomatis dia menuntut untuk dibalas qisas, ditumpahkan atau dibunuh orang tersebut. Au yutalibu bimalin qad yakunu katsiran, atau dia menuntut harta yang jumlahnya banyak. Tadi dia misalkan mengklaim si fulan berhutang kepadanya sekian puluh juta, sekian ratus juta. Tentu perkara yang besar, menuntut kisos, menuntut harta yang banyak, perkara yang besar, bukan perkara yang ringan. Waqad yakunu qalilan, namun terkadang yang dia tuduhkan perkara yang kecil, sederhana, ringan, sedikit. Fala yu'ta bidakwah, maka tuduhan dia, klaim dia jangan langsung diberi, jangan langsung dipenuhi apa yang dituduhkan tersebut. Lianna law futiha hadzal bab, dikarenakan seandainya dibuka pintu seperti ini, bab ini, semua yang datang dan mengklaim menuduh langsung diberi. Kalau dibuka pintu seperti ini, wa kullu yu'ta madda'ahu, dan semua orang diberikan apa yang dia klaim, yang dia tuduhkan, la hasalal fasadu wal iqtida'u 'alan nas, niscaya akan muncul kerusakan dan perbuatan zalim, aniaya kepada manusia. Akan mudah orang mengatakan, wah, kamu telah membunuh saya, saya tuntut kamu dibunuh, dikisos, atau kamu telah hutang sekian puluh juta, bayar, tanpa bukti, yang penting mengklaim langsung diberi. Bahaya, akan muncul kerusakan dan permusuhan dan tindak kejahatan, kezaliman kepada manusia. Wa kullu man lahu hawa ala ahadin idda'a alaih, setiap orang yang memiliki hawa nafsu, niscaya dia akan mengklaim. Setiap orang yang memiliki hawa nafsu, permusuhan kepada orang lain, niscaya dia akan mengklaim orang yang dia musuhi tersebut. Asal ngaku saja, oh dia punya hutang, ya, laporkan ke hakim. Oh dia punya dulu membunuh saudaranya, langsung dia klaim ke hakim. Bahaya. Fala yuqbalu minhu limujarudi ad-da'wa walau kana min asdaqin nasi, maka tidak boleh diterima darinya semata-mata sangkaan, tuduhan atau klaim, walaupun yang mengklaim, menuduh tadi termasuk orang yang paling jujur ucapannya. Tidak boleh. La yuqbalu minhu, tidak boleh diterima klaim dan tuduhan dia, illa idza ata bil bayyinah, kecuali kalau dia mendatangkan bukti atau saksi. Oleh hadza qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karanilah Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la kinil bayyinatu alal mudda'i, akan tapi wajib bagi yang menuduh mengklaim untuk mendatangkan bukti atau saksi-saksi. Sedangkan wal bayyinah hiya ayyatiya bisyuhudi, bayyinah artinya dia mendatangkan saksi-saksi. Insyaallah kita akan lanjutkan. Ada pertimbangan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.